Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita melihat ketika kita berjalan di mobil, kita melihat, sudahkah Anda salat? Sebenarnya ungkapan itu merupakan ungkapan yang sangat bagus sekali untuk mengingatkan kita tentang sholat. Kenapa? Karena sholat adalah rukun kedua dari Islam. Sholat adalah pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Lalu pertanyaannya, sudahkah Anda sholat? Perlu diketahui bahwasanya sholat merupakan barometer dari amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'abdu min 'amali yaumil qiyamah shalatuhu." Amalan yang pertama dari seorang hamba yang akan dihitung nantinya di akhirat adalah salatnya. "Wa in saluhat saluha sa'iru 'amrihi." Apabila salatnya itu adalah baik, maka seluruh amalnya baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika seandainya salatnya itu rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Dalam riwayat yang lain, jika seandainya amalannya salatnya baik, maka sungguh telah dia beruntung. Kalau seandainya salatnya rusak, sungguh dia telah merugi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hitung, nikmat itu tidak akan bisa kita hitung-hitung. Berapa oksigen yang kita hirup setiap hari? Kita tidak pernah menghitungnya. Terkadang ketika kita mendapatkan sakit, itu pun nikmat sebenarnya. Karena bagian dari sakit itu akan memberikan kepada kita pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Maka jagalah salat kita. Peliharalah salat kita. Karena salat itu adalah amududdin. Adalah tiang agama. Jika satu bangunan tiangnya roboh, maka robohlah bangunan itu. Oleh karena itu, sudahkah Anda salat? Salatlah agar seluruh amalan Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salat wajib kita kurang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Unzuru li 'abdi min tatawwu'in." Lihat kepada hamba-Ku apa yang amalan sunatnya, yakni salat sunatnya. Maka salat sunat itu akan menyempurnakan salat fardu kita. Maka oleh karena itu, hendaklah kita juga menjaga salat sunat kita, terutama adalah salat sunat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika beliau melaksanakan safar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan sudahkah Anda salat? Ini adalah ungkapan yang baik yang saling mengingatkan kita. Maka oleh karena itu, jagalah salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menegakkan salat. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.